Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, ceri pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah orang ke jalan Tuhan, ke jalan Allah. Inilah yang disampaikan Allah Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika semua manusia waktu itu sudah tidak ada lagi yang mentauhidkan Allah. Sampai-sampai waktu datang tentara Abraha ingin mengambil Ka'bah karena dia mau membuat Ka'bah yang baru di Yaman, jaraknya dari kota Makkah masih rata syahrin, satu bulan naik unta. Semua orang Arab berkumpul di Makkah setahun sekali. Maka Makkah menjadi pusat bisnis ekonomi sekaligus ibadah. Liilafi Quraisy, perjalanan orang Quraisy. Ilafihim rihlatasyita, perjalanan musim syita, musim dingin. Wassayif, musim panas. Musim dingin mereka pergi ke Yaman, Yaman di bawah. Musim panas mereka pergi ke negeri Syam. Syam itu sekarang sudah jadi 4 negara. Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Inilah perjalanan orang Arab. Musim dingin ke Yaman, musim panas ke negeri Syam. Nanti setahun sekali berkumpul di Makkah. Semua membawa barang-barang dagangan sekaligus ibadah yang dikenal dengan haji. Jadi haji sebelum Nabi Muhammad SAW sudah ada. Datang seorang raja, dia ingin supaya bisnis Makkah ini pindah ke Yaman. Dia sudah siapkan Ka'bah tandingan. Ka'bah mirip macam Ka'bah yang sudah ada, tapi orang tetap juga ramai ke Ka'bah yang asli. Maka bagaimana supaya orang pindah? Dihancurkanlah Ka'bah yang asli ini. Dia bawa tentara dengan semua pasukannya, menunggang kuda dan beberapa ekor gajah. Maka itu yang diceritakan Allah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah engkau tidak tahu apa yang dilakukan Allah Ta'ala kepada pasukan bergajah? Ketika gajah-gajahnya itu sampai ke daerah Mina, tempat kita melontar jumrah ula wusta aqabah, gajah-gajah itu pun turun ke tanah, tidak satu pun mau berjalan karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Binatang yang tak berakal takut kepada Allah, tapi Abraha yang berakal sedikit pun tak ada takutnya kepada Allah, dia tetap juga. Maka pada saat itu penjaga kunci Ka'bah bernama Abdul Muttalib, yang punya anak laki-laki bernama Abdullah, dan Abdullah itu punya anak laki-laki bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia datang ke pintu Ka'bah membawa kunci Ka'bah. Ya Allah, tidak ada lagi yang dapat melindungi Ka'bah. Maka dia letakkan kunci itu dengan satu ungkapan, inna lihadzal baiti rabban yahmi. Ka'bah ini ada Tuhan pemilik dan pelindungnya. Dia tak sanggup lagi menjaga. Selama ini dia sudah memeliharanya. Kalau ada orang mengganggu Ka'bah, maka Abdul Muttalib siap dengan nyawa dan darahnya. Tapi saat itu dia tak sanggup karena akan menghadapi tentara yang luar biasa besar yang datang dari negeri Yaman. Maka dia katakan, inna lihadzal baiti rabban yahmi. Ini Ka'bah ada yang melindunginya. Maka pada saat itulah terjadi keajaiban yang besar. Fa arsalna alaihim tayran ababil, kami kirimkan kepada mereka burung ababil, tarmihim bi'ijaratim min sijil. Burung itu melempar mereka dengan hijaratin batu, min sijil, batu yang panas dari api neraka jahannam. Menurut salah satu tafsir yang ditulis oleh Imam dalam tafsir Al-Manar, Imam Muhammad Abduh, dia termasuk aliran rasional. Dia tidak mengatakan itu api neraka yang dilemparkan, tapi kata dia yang dimaksud dengan tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil adalah wabah penyakit cacar, campak. Pasukan tentara Abrahah itu semuanya mati karena penyakit campak. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas bahwa saat itu tidak ada orang beriman yang bisa menolong agama Allah. Jadi kalau hari ini banyak orang mengatakan, kenapa ketika Masjidil Aqsa itu sudah digali oleh Israel keliling, terowongan-terowongan, lubang-lubang, parit besar digali tentara Israel dikeliling Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa tinggal menunggu runtuhnya saja lagi. Karena orang Israel itu berkeyakinan Nabi mereka yang terakhir belum lagi turun sampai sekarang. Nabi yang terakhirnya itu akan turun dengan beberapa syarat. Yang pertama, harus dihancurkan Babilonia. Babilonia adalah pusat kerajaan Raja Nebukadnezar yang pernah menawan bangsa Israel. Maka menurut mereka, kalau Babilonia dihancurkan, maka akan turun Nabi mereka yang terakhir. Makanya setiap presiden Amerika pasti menghantam Babilonia. Semuanya, dari mulai George Bush sampai George Bush Junior, Bill Clinton sampai Obama, semuanya menghantam Babilonia. Babilonia itu adalah Irak. Dengan alasan Saddam Hussein. Saddam Hussein hanya patung saja. Di balik Saddam Hussein adalah mereka berkeyakinan Babilonia harus dihancurkan, barulah Nabi terakhir Israel itu turun. Dan yang paling besar adalah Nabi kami akan turun kalau orang-orang Yahudi sudah kembali ke bumi yang dijanjikan Tuhan. Itulah bumi Palestina. Dan sekarang orang Yahudi dari seluruh dunia sudah pulang ke Palestina sebanyak 5 juta orang. Penduduk Riau 6,5 juta. Penduduk Israel 5 juta. Kurang 1,5 juta. Hampir sama jumlah kita dengan jumlah Israel yang sudah kembali ke Palestina. Karena menurut keyakinan mereka, Nabi terakhir mereka, Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan itu akan turun kalau semua Israel ramai-ramai pulang merebut bumi Palestina. Dan yang terakhir, Palestina itu akan turun Nabi terakhir ke sana menurut keyakinan mereka kalau Masjidil Aqsa itu dihancurkan, dan nanti akan dibangunlah di situ Temple of Solomon, yaitu kuil Nabi kebesaran mereka yang mereka disebut dengan King Solomon, anak dari King David. Dan kita menafikan itu. Yang benar adalah Nabi Sulaiman, anak Nabi Daud alaihi salam. Itu versi kita yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Masjidil Aqsa ini mau diserang, orang Islam bertanya-tanya, mana tentara Tayran Ababil yang dulu diturunkan Allah menolong Ka'bah? Maka dijawab salah seorang ulama Mesir, dulu Allah menurunkan Tayran Ababil karena tidak ada satupun orang yang beriman yang bisa menolong Ka'bah. Hari ini 2 juta 2 miliar orang beriman di dunia. Muslim sekarang 2 miliar. Kita saja lebih 300 juta. Belum lagi India, Pakistan, Bangladesh, negara Arab yang terpecah menjadi Liga Arab 22 negara. Oleh sebab itu, kalau ada orang mengatakan, mana tayran ababil, kenapa tak dikirimkan Allah? Allah mengirimkan tayran ababil menyelamatkan Ka'bah karena Abdul Muttalib melapor tak satu pun lagi orang beriman. Na'uzubillah, na'uzubillah, na'uzubillah. Andai tak ada lagi satu pun orang beriman di atas muka bumi ini, pasti Allah sudah turunkan tayran ababil untuk menyelamatkan bumi Palestina dari tangan Israel. Tapi hari ini kita masih bersyahadat, masih beriman. Oleh sebab itu, amal yang paling besar adalah ud'u ila sabili rabbik, mengajak orang ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Makna mengajak bukan berarti mencaci maki, sumpah serapah. Ketika datang seorang lidahnya kasar menjumpai sultan yang amat sangat adil bernama Harun al-Rashid. Orang Indonesia banyak bernama Harun al-Rashid, saking senang mengenang sultan Raja Harun al-Rashid. Hai Harun al-Rashid, kenapa kamu tidak adil? Kenapa kamu begini-begini? Dia maki, sumpah serapah. Kata Harun al-Rashid, ketika Allah menyuruh Nabi Musa menghadap Fir'aun, maka apa kata Allah? Wa qula lahu qawlan layyina, katakanlah kata-kata yang lembut, katakanlah kata-kata yang simpatik, la'allahu yatadhakkara aw yakhsha, mudah-mudahan Fir'aun ingat dan takut kepada Allah. Sedangkan Fir'aun yang jahat, Musa baik, kata-katanya tetap lembut. Fir'aun jahat, tak ada orang lebih jahat daripada Fir'aun. Musa baik, tak ada orang lebih lembut daripada Musa dan di zaman itu. Tetap Allah mengatakan, hai Musa, cakapkanlah kata-kata yang lembut kepada Fir'aun. Lalu kata Harun al-Rashid, aku tak sejahat Fir'aun dan engkau tak sebaik Musa. Mengapa kata-katamu lebih kasar daripada kata-kata Musa kepada Fir'aun? Oleh sebab itu makna dakwah artinya mengajak kepada makanan. Orang kalau mengajak ke jalan Allah, sama macam mengajak kepada makanan. Orang kalau mengajak makan, tentulah kata-katanya lembut. Ayolah kita makan. Belum pernah kita mendengar orang mengajak makan, ayo makan, ayo makan. Itu bukan orang beradat. Oleh sebab itu kalau ada orang mengajak ke jalan Tuhan, tapi dengan kata-kata sumpah serapah, mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, menunjukkan jalan Allah bukan menghinakan jalan Allah, maka nampaknya hari ini nampak bunyinya dakwah, tapi sebenarnya bukan berdakwah. Oleh sebab itu kewajiban dakwah tidak hanya kewajiban alim ulama. Dalam agama Hindu ada bhikkhu, dalam agama Buddha ada biksu, dalam agama Kristen ada pastor yang disebut dengan the holy man, holy suci. Man manusia, manusia suci, tak berdosa, diangkat Tuhan. Dalam Islam tak ada holy man, yang ada hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesudah Nabi Muhammad meninggal, maka semua punya kewajiban yang sama, mengajak ke jalan Allah. Kalau ada PNS mengajak anak buahnya untuk sholat berjamaah, lalu titelnya insinyur SHMH, anak buahnya mengatakan, ngapain bapak tuh mengajak kita sholat? Dia kan bukan ustaz, dia kan bukan agama, dia kan bukan tamat UIN, dia kan bukan LCMA dari Mesir, dia kan bukan tamat Madinah. Ini orang Islam jahil, tak paham ajaran Islam. Kalau ada kawan sahabat tetangga mengetuk pintu rumah kawannya, ayo kita sholat, ayo kita pengajian, lalu orang itu marah, kenapa kamu ajak saya? Kamu kan bukan ustaz, kamu kan bukan tamat dari Makkah. Maka ini orang jahil, karena mengajak orang ke jalan Allah itu tidak mesti sarjana agama. Itu kewajiban semuanya sama. Ud'u ila sabili rabbik, ajaklah orang ke jalan Allah. Jadi tak mesti ustaz, masalah mengajak. Tapi kalau sudah menjawab pertanyaan tanya jawab, barulah mesti orang yang paham agama. Sekarang kita berjumpa dengan dua kelompok masyarakat. Yang pertama, meyakini bahwa agama ini serahkan saja sama ustaz. Tak usah ajak orang sholat, tak usah ajak orang pakai jilbab, serahkan sama ustaz. Asal ustaz sudah ceramah, selesai. Yang kelompok satu lagi, semua mau dia garap, mengajak pun dia, menjawab pertanyaan pun dia. Masalah betul dan salah nomor 16. Yang penting jawab saja. Kedua kelompok inilah yang menghancurkan agama ini. Yang satu menjawab walaupun tak paham, yang satu menyerahkan agama kepada alim ulama. Akhirnya tak ada lagi tunjuk ajar, tak ada lagi mengajak solat, tak ada lagi mengajak kepada kebaikan, karena semua sudah diserahkan kepada ustaz. Dalam Islam tidak begitu. Kuntum khaira ummah, kalian umat yang paling baik. Umat yang paling baik. Wa ila adin akhahum huda, kepada kaum Ad kami utus Nabi Hud. Wa ila samud akhahum salihah, kepada kaum Samud kami utus Nabi Saleh. Wa ila Madyan akhahum Shu'aibah, kepada kaum Madyan kami utus Nabi Shu'aib. Ada kaum Madyan, ada kaum Ad, ada kaum Iram, Iram zatil iman, kaum Iram yang punya tiang yang besar-besar. Ada kaum Nabi Musa, ada kaum Nabi Isa. Tapi umat yang paling mulia, kata Allah, bukan kata survei. Kuntum, kalian, kita inilah umat yang paling baik. Tapi syaratnya, kuntum khairu ummah, kalian umat paling baik. Kalian umat paling baik bukan karena paling banyak pergi haji dan umrah. Kalian umat paling baik bukan karena umat ini jumlahnya paling banyak, paling ramai. Coba tengok kelanjutan ayat itu. Kuntum khaira ummah, kalian umat yang paling baik. Syaratnya yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, kalau kalian bisa mengajak orang berbuat baik. Kalau belum bisa ngajak orang buat baik, kalian belum umat paling baik. Walaupun ke Makkah setahun dua kali, walaupun haji berkali-kali, kalian bukan umat yang paling baik. Karena umat yang paling baik syaratnya ta'muruna bil ma'ruf, bisa mengajak orang berbuat baik. Walaupun bukan ustaz, bukan ustazah, tapi anaknya bisa dia ajak, istrinya bisa dia ajak. Wa anzir ashiratakal aqrabin, keluarga dekat, anak kemanakan, menantu, cucu, cicit, bisa diajak ke jalan Allah. Lalu kemudian jamaah semuanya, perjalanan ke Sokop semalam memberikan perenungan yang panjang buat saya pribadi, rombongan juga mungkin, bagaimana susahnya dulu ulama yang datang dari bumi Yaman. Karena Islam yang datang ke semenanjung Melayu ini dari dua arah. Yang satu dari India. India itu mazhabnya Hanafi. Kalau memang India itu Hanafi, kenapa kita bermazhab Syafi'i? Kata orang yang tak setuju bahwa Islam kita ini dari India. Ada satu daerah namanya Gujarat. Gujarat itu mazhabnya Syafi'i. Oleh sebab itu ulama yang datang kemari dari jalur pertama India, ciri-ciri berkain sarung, bersorban, ciri khas orang-orang Gujarat. Bahkan dulu pun nenek moyang orang Melayu kalau memberi kain, kata dia kain yang bagus, kain madras. Dan madras itu adalah salah satu tempat di India. Maka ciri ini datang Islam dari India, bermazhab Syafi'i dari satu kawasan. Lalu kemudian datang pula ulama-ulama dari negeri Hadramaut, dari Hadarim, yaitu orang-orang Yaman. Mereka melewati Teluk Arab berminggu bahkan berbulan naik kapal layar, bukan pakai minyak speed, bukan pakai bensin, hanya mengandalkan layar dan keahlian mereka di tengah laut. Sampailah mereka ke bumi Melayu ini. Apa yang mereka cari? Tanah Yaman dengan tanah Sumatera sama alamnya, sama suburnya. Maka orang yang bingung, heran mengkaji, kenapa orang Yaman datang jauh-jauh ke tempat kita? Apa yang mereka cari? Tapi orang yang mengerti ayat ini, satu ini saja yang mereka cari. Kuntum khaira ummah, kalian akan menjadi umat yang paling baik kalau kalian bisa mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tak datang ulama-ulama Yaman itu ke negeri Melayu ini, hari ini kita masih menyembah lembu, menyembah pokok kayu, menyembah batu, menyembah hantu. Empat U inilah yang disembah orang sampai hari ini. Mana buktinya? Ini mereka datang dari India, dari Yaman, tidak jalan darat, tapi jalan laut. Maka kalau jalan laut, yang pertama dituju adalah ujung Pulau Sumatera. Itulah dia Nangro Aceh Darussalam. Maka ada beberapa negara yang mereka lewati. Myanmar, Laos, Kamboja, Thailand. Keempat negara ini masih menyembah empat. Pokok kayu, hantu, lembu, dan batu. Itulah contoh nenek moyang kita. Kamboja, Vietnam, Laos, Thailand. Hidungnya sama macam kita. Kulitnya sama, rambutnya sama. Bedanya kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Hanya saja ketika ulama-ulama ini sampai ke tepian pantai Sumatera, semenanjung Melayu ini, ada yang ulama itu sampai sempat mengajarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Habis itu mereka pergi, tak datang lagi. Islam baru sampai syahadat saja. Kebetulan ke Indragiri Hulu mereka sempat pula mengajarkan sifat 20 wujud qidam baqa mukhalafatul hawadis qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam. Maka baru sampai ke tauhid, belum sempat solat, belum sempat puasa. Maka kita tengok kalau kita bercerita kepada mereka, mereka tahu tentang syahadat, mereka tahu tentang Muhammad, mereka tahu tentang sifat 20. Tapi solat, kata mereka, sekali seumur hidup saja pun jadilah asal diterima Allah. Itulah kaji solat sekali seumur hidup. Atau mereka hanya baru sampai pada tingkat pejamkan mata, bayangkan solat, maka itulah dia. Nah, ini kaji-kaji model begini, ini adalah proses Islamisasi yang belum selesai. Setiap pulau pasti ada daerah yang sengaja ditinggalkan. Pulau Jawa, Wali Songo, itu dikirimkan Allah Ta'ala ulama yang mengajak ke jalan Allah. Tapi ditinggalkannya satu pulau, Pulau Bali. Sumatera Utara, Islam dibawa para ulama dari mulai Aceh, masuk empat kerajaan Melayu Islam di Sumatera Utara. Kerajaan Langkat, Kerajaan Melayu Deli, Kerajaan Melayu Serdang, Kerajaan Melayu Asahan, yang beberapa hari kita dengar bergejolak, Tanjung Balai Asahan. Empat kerajaan Melayu Islam, Aceh Islam, empat kerajaan Melayu Islam. Tapi disisakannya satu pulau kecil, Samosir, Danau Toba. Sulawesi, Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwat, yang dicampakkan oleh Belanda sampai ke Durban, Afrika Selatan. Afrika Selatan terlalu jauh untuk mencampakkan seorang ulama, Syekh Tariqat Syattariyah, Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati, murid langsung dari Syekh Abdul Ra'ub As-Singkili. Singkili adalah Aceh Singkel. Begitulah jaringan ulama dulu. Datang dari Makassar, pergi ke Aceh Singkel, membawa ajaran Islam, dicampakkan oleh Belanda, tapi disisakannya sedikit Sulawesi Utara. Kenapa ulama-ulama ini tidak mengislamkan itu secara total 100%? Pernah ini ditanyakan kepada seorang sejarawan Muslim. Pak Profesor, ya, kenapa setiap daerah itu ada saja yang ditinggalkannya sedikit? Kuih itu tak dihabiskan mereka. Kenapa mereka tak menghabiskan? Lalu kata sang profesor, kalau dihabiskan mereka semua, lalu kita masuk surga pakai apa? Habis sudah. Apa bekal kita menghadap Allah? Jadi kalau ada orang berpikir sekarang, kenapa masih ada suku Talang Mama? Kenapa masih ada Talang Perigi? Kenapa masih ada suku Sakai? Kenapa masih ada suku Laut? Kenapa masih ada suku Akit? Kenapa tak dihabiskan mereka saja dulu? Kalaulah mereka habiskan, lalu apa lagi untuk kita di zaman sekarang? Maka bagi orang yang paham tentang makna dakwah, ini adalah petualangan yang luar biasa. Inilah tiket menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah orang Islam dulu hanya duduk di Taman Raudhah, berzikir pagi, petang, siang, malam, pergi ke Makkah, tawaf sa'i, tawaf sa'i, tawaf sa'i, tahallul, sampai Israel datang, mungkin hari ini kita tidak mengenyam solat subuh. Mereka dulu begitu meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi Allah. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Apa makna cari karunia Allah? Ada orang sekarang menafsirkan cari karunia Allah, carilah rezeki, bukalah ruko, bukalah toko, tanamlah sawit, tanamlah kelapa. Tak salah, memang itu salah satu penafsirannya. Tapi tafsir yang lain, carilah karunia Allah, ajaklah hamba Allah kepada agama Allah. Itulah amal yang tak putus dengan kematian. Bapak ibu pergi ke Pekanbaru, lanjutkan perjalanan ke Lipat Kain, sebelah kanan tertulis makam Syekh Burhanuddin. 1111. Angkanya 4111. Artinya apa? Dia hidup 1111. Sekarang 2016. 1015 tahun yang lalu dia pernah hidup di kampar kiri, dan sekarang sudah meninggal dunia. Tapi amal selama 1000 tahun itu tak putus ke makam dia. Sampai hari ini ulama masih berziarah, dilanjutkan oleh Syekh Alaidin Atari dari pondok pesantren Darussalam Kabun Batu Bersurat dulu, lalu kemudian mereka berziarah. Kebetulan pula saya diajak untuk menyampaikan tausiah dalam salah satu ziarah ke makam Syekh Burhanuddin. Apa kata Syekh Alaidin sebagai pengantar sebelum saya ceramah? Kalaulah tak ada Syekh Burhanuddin, mungkin kita hari ini masih makan keluang, masih makan kelelawar. Tapi karena ada satu hamba Allah yang langsung datang dari Jazirah Arab, Syekh Burhanuddin yang ada di Kuntu tak sama dengan Syekh Burhanuddin yang ada di Ulakan Pariaman. Berbeda, yang di Ulakan adalah orang Minangkabau, sedangkan yang di Kuntu adalah ulama asli datang dari Arab. Stempelnya masih ada, jubahnya masih ada, pedangnya masih ada, dipegang oleh salah satu suku yang terpercaya. Artinya apa? Langsung datang dari Jazirah Arab, melewati samudra laut untuk menyampaikan la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Maka yang punya umur panjang, badan sehat, tak pernah menyampaikan la ilaha illallah walaupun sekali, akan ditanya di hadapan Allah, akan ditanya lidah, akan ditanya tapak kaki. Meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat Uqbah pergi ke Mesir. Mesir bukan dekat. Dari Madinah ke Mesir masirata syahrin. Saya naik pesawat, naik kapal laut dari Kairo ke terusan Suez 6 jam naik bis. Dari terusan Suez naik kapal laut 2 hari 2 malam baru sampai ke Jeddah. Itu kapalnya sudah kapal mesin. Bayangkan mereka dulu berperahu layar. Sampailah sahabat Nabi ke Mesir bernama Amr bin As, diutus oleh Khalifah Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Begitu sampai Amr bin As di Mesir, didirikannya masjid, masjid tertua di Afrika Utara dengan nama dia Masjid Amr bin As. Sampai hari ini umur masjid itu 1400 tahun. Malam 27 Ramadan orang solat tarawih dipimpin oleh imam bernama Syekh Muhammad Jibril. Kalau mau solat tarawih, datangnya mesti solat zuhur. Kalau mau dapat tempat di depan, tahanlah kentut dari zuhur sampai tarawih. Kalau sempat batal, keluar, hilang tempat. Masalah sendal tinggalkan sajalah. Siap-siap balik tak pakai sendal. Ribuan orang datang. Hari ini yang dulu pernah mewakafkan tiang masjid Amr bin As, yang mewakafkan tanah 1400 tahun sudah mati, jasadnya habis dimakan cacing tanah, tapi wakaf mereka tak pernah tinggal, tak pernah hilang dalam catatan malaikat. Begitu jugalah negeri-negeri Melayu ini diislamkan. Datanglah seorang Arab yang merantau bernama Sayyid Utsman Syahabuddin. Kalau disebut Sayyid, maka itu keturunan dari Husain, anak dari Fatimah, anak dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Utsman Syahabuddin. Maka masjid itu mengenang namanya, disebut dengan Masjid Syahabuddin. Menikah dengan anak Raja Melayu bernama Tengku Embung. Maka cucu cicit daripada Sayyid Utsman Syahabuddin itu menjadi Raja Melayu di Riau. Makanya namanya bergelar Syarif. Syarif bukan nama. Syarif artinya mulia. Syarif mulia karena dia memang dari darah yang mulia. Syarif keturunan orang-orang mulia. Maka kalau dibaca nasab sanad raja orang Melayu, Sultan Syarif Qasim, sampai nasabnya kepada Imam Ja'far Sadiq. Ja'far Sadiq adalah anak daripada Imam Baqir. Baqir anak kandung dari Zainal Abidin. Zainal Abidin anak kandung dari Husain. Husain anak kandung Fatimah. Fatimah anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang anak bertanya kepada emaknya, kenapa airport kita namanya Airport Sultan Syarif Qasim? Kenapa universitas kita namanya Universitas Sultan Syarif Qasim? Kenapa jalan kita namanya Jalan Sultan Syarif Qasim? Apa? Siapa itu? Entahlah, dari dulu memang udah itu namanya, jangan tanya-tanya. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Celaka orang yang tak tahu sejarahnya, tak tahu siapa jati dirinya. Datang jauh Utsman Syahabuddin untuk apa? Mengislamkan negeri Melayu ini. Lalu kemudian cucu cicit Sayyid Utsman Syahabuddin itulah menjadi raja-raja Melayu Siak Sri Indrapura. Lalu kemudian salah satu daripada keturunannya itu membuat pula kerajaan kecil lagi yang disebut dengan Kerajaan Pelalawan. Itulah mengapa raja-raja kedua kerajaan ini nasabnya adalah nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Melayu amat sangat kental dengan Islam. Kalau sudah disebut Melayu, Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam, hilang menya, tinggal layunya sendiri. Layu. Kalau sudah layu, kuning, kering, busuk, mati. Maka hari ini kita jumpai orang Melayu yang tak lagi ada Islamnya, tinggal layunya saja lagi, menunggu mati dimakan kambing. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bangkitkan lagi Melayu ini dengan Islam. Alhamdulillah. Berapa lama kita kehilangan identitas Melayu. Melayu huruf Arab Melayu. Tapi begitu Belanda datang, kita pun kehilangan huruf Arab Melayu. Huruf Arab digantikan huruf Latin A, B, C, D. Akibat dari huruf Arab Melayu hilang, sebodoh-bodoh nenek datuk orang Melayu pasti pandai membaca Arab Melayu. Kenapa? Belajar sembahyang dari buku apa? Ferukunan Melayu. Ferukunan Melayu. Tulis Arab Melayu, bahasa Melayu, tapi tulisan huruf Arab Melayu. Tak ada orang Melayu tak pandai baca Quran karena tulisannya huruf Arab Melayu. Tapi begitu huruf Latin datang, tercampak huruf Arab Melayu, maka berganti huruf Latin. Apa efeknya? Survei terakhir 2015, 30% orang Melayu tak pandai membaca Al-Quran. Provinsi Riau. Artinya apa? Kalau di satu daerah itu ada 1 juta orang, maka dapat dipastikan 30%, 300 ribu orang tak pandai membaca Al-Quran. Alhamdulillah, rupanya Allah bukakan juga Arab Melayu itu untuk balik ke negeri Melayu. Lambat laun dapatlah kita otonomi daerah. Otonomi daerah Aceh bisa menerapkan syariat Islam. Otonomi daerah Aceh dapat minyak yang banyak. Saya sangka ketika kita dapat otonomi, minyak kita dapat banyak. Datanglah utusan Riau ke Kairo, dialog dengan mahasiswa. Saya sedang kuliah. Saya angkat tangan. Pak, Kita sudah dapat otonomi, banyaklah kita dapat minyak itu. Bisalah kami di Kairo ini dapat rumah, tak perlu lagi menyewa. Bisalah kami dapat beasiswa. Kata utusan Riau, kalian mahasiswa jangan senang. Otonomi itu artinya oto di awak mi diorang. Jadi apa yang kita dapat, Pak? Tak ada apa-apa. Balik saya ke Pekanbaru, alhamdulillah, rupanya kita dapat. Apa yang kita dapatkan? Huruf Arab Melayu balik tertulis di dinding-dinding kantor. Kantor pendapatan daerah. Kantor gubernur, pakai waw, pakai ro. Jalan Sudirman, artinya apa? Anak-anak orang Melayu sudah diajak balik. Inilah hurufnya. Senang hati, nama jalan, nama kantor, huruf Arab Melayu mulai muncul. Tapi ada kesedihan dalam hati. Hurufnya ada, yang membaca tak ada. Musibah besar. Apa maknanya? Dia bisa nanti menjadi huruf hieroglif. Huruf hieroglif adalah huruf Mesir kuno yang ada di dinding piramid dan museum-museum Mesir. Hurufnya ada, tapi orang Mesir tak lagi bisa membaca. Oleh sebab itu, maka mengajak ke jalan Allah. Betapa senang hati saya membaca koran Riau Pos, LAM, Lembaga Adat Melayu, berhasil memasukkan mata pelajaran kemelayuan Riau ke dalam sekolah-sekolah umum. Karena sudah banyaknya orang Riau yang tak mengerti jati dirinya dimasukkan balik. Dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setuju dengan usulan itu. Sekolah-sekolah masuk. Apakah sekolah meranti juga masuk kurikulum itu apa tidak? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas, orang kalau balik kepada tradisi ini, maka mengajak pakaiannya, pakaian Islami. Baju kurung itu baju Melayu, tapi Islami. Celananya celana Islami. Baju teluk belanga disebut orang gunting Cina. Karena mungkin dulu sikit banyak orang Melayu mengadopsi sikit banyak dari mirip pakaian orang Cina. Tengoklah baju teluk belanga itu mirip dengan baju Jackie Chan dan Jet Li dalam film Cina. Ditambahnya sikit pakai songket. Terserah sejarahnya dari mana. Yang jelas bahwa dia pakaian yang sopan. Beda dengan pakaian anak lajang sekarang. Pakai celana jin yang sempit, pakai kresek memasukkannya ke utuh. Nampak celah kaki. Solat di masjid, celana sempit, pendek baju kaos. Waktu sujud nampak belakang. Berapa kali ustaz menengok, hampir saya foto. Di update status, mana sah solat begini? Sedang ruku, sedang sujud. Tapi kalau yang begini kita marahi, kenapa kamu pakai ini? Apa kata dia? Masih syukur saya sholat. Yang muda-muda itu tak sholat lagi. Artinya apa? Itulah makna dakwah tadi. Ajak mereka ke jalan Allah. Mungkin dengan santun, nah, kau kan orang Melayu, tinggal di bumi Melayu, kenapa pakai celana orang Barat? Ini celana Mick Jagger, ini celana Mick Jackson. Michael Jackson itu cuma nama matinya, su'ul khatimah. Oleh sebab itu apa maknanya? Ud'u ila sabili rabbik. Subuh ini dibuka tausiah saya ini oleh Pak Haji Masrul Kasmi dengan satu kata kunci, dakwah. Itu yang beliau sampaikan tadi, dakwah, mengajak orang ke jalan Allah. Hari ini kalau sudah disebut apa itu dakwah? Dakwah adalah fakultas dakwah. Apa itu dakwah? Dakwah adalah mimbar. Apa itu dakwah? Dakwah adalah mikrofon. Bukan. Emak saya bukan ustazah. Emak saya bukan penceramah. Tapi dia sudah berdakwah. Kenapa? Ketika dia larang saya bercelana pendek. Dari kecil saya tak pernah punya celana pendek. Sampai suatu hari datang orang memberi saya hadiah dari Bali. Pak, ini hadiah untuk bapak. Apa? Celana pendek. Saya campak kan. Tapi hari ini kita tengok enak saja orang membawa anak gadisnya malam Ahad, malam libur, duduk di warung pecel lele pakai celana pendek. Orang Barat pakai celana pendek, kakinya putih. Ini sudahlah hitam berkudis. Duduk di tempat ruang makan. Saya kalau sudah mau makan nengok orang celana pendek, pergi saya, hilang selera makan saya nengok. Ini bukan di Amerika, di bumi lancang kuning. Hilang adat, hilang marwah, hilang agama. Padahal doa kita kepada Allah yang pertama diminta bukan sehat, bukan rezeki. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, agama. Alhamdulillah, subuh ini subuh barakah. Yang pertama kita selamatkan adalah agama kita. Diselamatkan dengan sholat, diselamatkan dengan dakwah. Berapa kali dakwah ini Pak Ustaz? Tak pernah berhenti. Itulah kenapa imam sebelum sholat, sawus sufuf, luruskan shaf. Nanti zuhur, sawus sufuf, luruskan shaf. Asar, sawus sufuf, luruskan shaf. Yang betul itu begitu cara ngasih taunya. Sawus sufuf, luruskan shaf. Karena ada juga imam saya dengar, shaf. Mana ada huruf alif di situ? Shaf. Itu hurufnya pendek. Coba tengok, shad sama fa, shaf. Kalau mau panjang, sufuf. Sufuf jamak dari shaf. Kalau satu shaf, shaf. Shaf ayam, shaf daging, iya panjang. Assalamualaikum, pendek. Kok pula panjang? Assalamualaikum. Atu, oh atu. Oh, itulah. Artinya apa? Ini nampaknya sederhana, tapi terkait dengan tajwid. Kita belajar Al-Quran, ada mad, ada panjang, ada pendek, ada alif, ada waw, ada ya, panjang ke atas, mimma, panjang ke pendek, mahin, panjang depan, yu'minun. Itu semua ada dalam agama kita, diajar dalam program Maghrib Mengaji. Mengajak ke jalan Allah. Apa yang kita bisa buat? Saya nih Pak Ustaz ceramah tak pandai, menulis tak pandai, pergi ke Sampung Terkut Akit, suku laut, suku Terasing tak bisa, badan tak sehat. Apa yang bisa kita buat? Membawa anak cucu mengaji, tunjuk ajar, tangan menunjuk, mulut mengajar, bagian daripada dakwah. Tak juga bisa menunjuk mengajar, menuliskan surat wasiat. Kalau aku mati nanti, tak kuizinkan anak cucu cicitku memakai pakaian orang kafir. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Apa kata anak menasihati cucu? Pesan nenek engkau dulu, inilah pesannya. Tak diizinkan yang anak cucu menantunya memakai pakaian orang barat, orang putih. Itu berkesan luar biasa. Bemuih mulut ustaz ceramah belum tentu masuk ke telinga mereka, tapi pesan almarhumah neneknya sampai sekali itulah. Tapi itu berkesan. Mereka amalkan. Mereka takut karena itu pesan neneknya. Ayah di Allahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu, bukan sekampung. Ustaz ceramah ramai, penuh lapangan sepak bola, tapi tak ada yang melekat. Seorang nenek berpesan kepada anak menantu cucunya, dan itu diamalkan mereka. Khairun min umurin ni'am, lebih baik daripada seekor unta yang merah. Kendaraan paling mahal zaman Nabi, umurin ni'am, unta yang merah. Kata Nabi, ada yang lebih hebat daripada unta merah. Apa itu? Kau selamatkan satu daripada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu, amal kita ini belum ada apa-apanya. Maka semalam saya tulis perjalanan ke Sokok untuk menunjukkan ke Abdul Somad, hai Abdul Somad, kau belum berbuat apa-apa untuk agama Allah. Selama ini kalau ceramah di Pekanbaru, wah, yang akan menyampaikan tausiah subuh ini Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA, Ustaz kondang kita, kata orang. Kondang itu artinya kodok diundang. Ini dah akan menyampaikan. Tapi semalam saya sedang ditunjukkan Allah Ta'ala, kalau kau mau berceramah Abdul Somad, ajaklah mereka ini ke jalan Allah. Selama ini yang kau ajak itu bukan orang yang ke jalan Allah, karena mereka sudah di jalan Allah. Sudah di jalan Allah. Hanya mengajarkan cara sholat pun mereka sudah sholat. Hanya mengajarkan zakat pun mereka sudah bayar zakat. Hanya sekedar supaya mereka tak tidur saja. Ustaz Somad itu bukan mengajak orang ke jalan Allah. Dikuatkannya suaranya, kaum muslimin dan muslimat, supaya jangan tidur saja. Sudah kuat begitu pun ada juga yang tidur. Di sini tidak. Apa maknanya? Jangan kau merasa sudah beramal, sholat sudah, puasa sudah, zakat sudah, haji sudah, syahadat sudah. Belum. Kau belum mengajak orang ke jalan Allah. Maka kalau belum, kau belum dapat layak menjadi khairu ummah, umat yang terbaik. Apa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kontrak kita sampai pukul 6. Lebih kurang 60 menit dari mulai pukul 5 tadi sampai pukul 6. Jadi apalah kesimpulan kaji Ustaz Subuh ini? Satu kata kunci saja. Yang memberi kata kunci itu, kata sambutan Tuan Haji Masrul Kasmi, dakwah. Ajaklah. Dari mana? Dari yang dekat-dekat dulu. Anak, istri, menantu, tetangga, sahabat, kerabat. Maka selamatlah negeri ini insyaAllah daripada makar jahat, rencana kristenisasi, syiah, kelompok sesat dan lain sebagainya. Banyak cakap saya ini menyinggung perasaan, tak berkenan di hati Abdul Somad, hamba Allah yang dhaif. Mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Di akhir majlis, majlis yang dihadiri malaikat, mari kita berdoa kepada Allah ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا عليك توكلنا kepada engkau kami bertawakal wa ilaika anabna kepada engkau kami berserah diri wa ilaikal masir kepada engkau kami semua akan kembali Allahumma ja'alna minad da'ina ila sabilik. Ajarkan kami, jadikan kami orang-orang yang berdakwah, mengajak umat manusia ke dalam jalanmu ya Allah. Bil hikmah, dengan kata-kata yang santun. Wal mau'izatil hasanah, dengan suri tauladan yang baik. Andai kami mesti berdebat, jadikan kami minal mujadilina bil hasan. Kami berdebat dengan cara yang baik. Allahumma hdina wahdi bina, berikan hidayah kepada kami dan berikan pula orang lain hidayah melalui lidah kami. Waja'alna sababan liman ihtada, berikan kami menjadi sebab sehingga orang lain mendapat hidayah. Mengalirlah amal pahala kepada kami. Yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari tak ada gunanya anak, tak ada gunanya harta. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap engkau dengan hati yang bersih. Allahumma a'inna, tolong kami, ala zikrika, supaya selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang baik kepadamu ya Allah. Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan negeri kami, jauhkan Meranti daripada malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba, segala perbuatan yang buruk dan mungkar. Allahumma sallimna, selamatkan kami, wa sallim dinana, selamatkan agama kami, wa sallim zurriyatina, selamatkan cucu cicit keturunan kami, wa sallim imanana, selamatkan iman kami. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.